الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Gema takbir, tahmid dan tahlil menggema di angkasa raya, menambah elok terbitnya sang surya. Takbir kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam sanubari kita sebagai pengakuan atas keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Dialah yang maha besar, dialah yang maha kuasa, dan dialah yang maha perkasa. Adapun selain Allah adalah kecil, lemah, tak berdaya. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, dan sekuat apapun fisiknya, tidak ada yang mampu untuk menghalangi apa yang telah menjadi kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Tahmid kita lantunkan sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim yang telah melimpahkan karunia kepada segenap makhluknya. Tahlil kita kumandangkan sebagai ikrar, pengakuan dan keyakinan bahwasanya dialah Allah Azza wa Jal adalah yang Maha Esa. Seluruh makhluk tunduk terhadap perintahnya. Dan seluruh makhluk tunduk atas ketentuannya. Hanya kepadanya lah kita beribadah. Dan hanya kepadanya lah kita menghambakan diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyar muslimin wal muslimat. A'azzani wa azzakumullah. Momentum bulan Ramadan begitu cepat berlalu dan meninggalkan kita. Tentu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seakan baru kemarin kita memulai puasa, namun pada hari ini kita telah berhari raya. Di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. Orang yang berpuasa tentu dia akan merasakan lapar dan akan merasakan haus. Dua rasa yang senantiasa dilalui dan dirasakan oleh mereka, saudara-saudara kita yang lemah, para du'afa. Dengan berpuasa, kita menjadi tahu betapa tidak enaknya rasa lapar. Dengan berpuasa, kita menjadi tahu betapa tidak nyamannya orang yang sedang dahaga. Maka, melalui puasa, Islam menginginkan dan Islam menghendaki orang-orang yang kaya di antara kaum muslimin mendermakan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW disebutkan di dalam sebuah hadis, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Melalui puasa, Islam juga menginginkan agar orang yang memeluknya saling berbagi di antara sesama. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi dan memerintahkan kepada umatnya untuk memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Nabi menyatakan dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman fakana lahu mithlu ajrih." Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa. Melalui ibadah puasa pula, Islam mengajarkan kepada kita kepekaan dan kepedulian. Di akhir bulan Ramadan adalah sebuah syariat yang besar, ada sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah zakat fitrah, yang diambil dari orang-orang yang berkecukupan dan diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dikeluarkan oleh orang yang kaya untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azzani wa azzakumullah, melalui bulan Ramadan saja kita bisa menyaksikan dan kita mengetahui betapa Islam mengajarkan kepada kita dan menjunjung tinggi arti sosial dan juga kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwan fi din wa akhwati fillah barakallahu fikum. Di dalam konsep kasih sayang, Islam juga telah menjelaskan secara terperinci, menyebutkan contoh-contoh secara real dan mendetail dalam gambaran kehidupan sehari-hari. Islam telah membimbing kita bagaimana memperlakukan orang yang terdekat, bahkan sampai dengan orang yang terjauh dari sisi keturunan, dari sisi nasab. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita, memberikan tuntunan untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Bukan hanya kalangan manusia saja yang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahkan hewan sekalipun, mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dan tidak boleh untuk disakiti dan disiksa. Dua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, disebutkan dalam Sahih Muslim kisah tentang sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Marra bin Umar bi fityan min Quraisy nasabu thayra fayarmunahu faj'alu kulla khati'atin li sahibi thayri min nablihim falamma ra'u Ibnu Umar tafarraqu faqala Ibnu Umar man fa'ala hadha la'ana Allah man fa'ala hadha inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ja'ala syai'an fihi ar-ruhi ghadban. Disebutkan dalam hadis tersebut, suatu ketika Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma sedang melakukan sebuah perjalanan. Di sana ada beberapa pemuda dari kalangan Quraisy. Mereka menancapkan seekor burung dan mereka menjadikan burung itu sebagai sasaran dari latihan tembak mereka, latihan panah mereka. Maka ketika mereka melihat kedatangan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka pun pergi dari Ibnu Umar mendekati tempat kejadian tersebut, dan beliau pun marah seraya mengatakan, "Man fa'ala hadza? Siapakah yang melakukan ini? Siapa yang menyiksa seekor burung ini? La'anallahu man fa'ala hadza." Sungguh Allah melaknat pelakunya. "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaknat setiap orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran latihan tembaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kebaikan dan kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan adalah menjadi suatu bagian daripada kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah." Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sebuah perkara kecuali akan mempercantiknya dan memperindahnya, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dalam sebuah urusan kecuali akan memperburuknya. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri. A'azzani wa azzakumullah. Cikal bakal munculnya kaum teroris Khawarij adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta rampasan perang dalam peperangan Hunain. Ketika itu Nabi sedang membagikan ghanimah dalam peperangan tersebut. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak terima dan tidak merasa puas dengan ketentuan dan pembagian dari Rasul alaihi salatu wassalam. Orang ini disebut dengan nama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah mengatakan dengan tidak adab. Dia protes kepada Rasul alaihi salatu wassalam tanpa sopan santun. Dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau dalam pembagian harta rampasan perang. Fa innaka la ta'dil. Sungguh kamu sekarang tidak adil. Maka Nabi alaihi salatu wassalam perlu menjawab tuduhan tersebut dengan tidak adab. Dengan kurang ajar menuduh Rasul alaihi salatu wassalam berlaku tidak adil. Maka Nabi dengan penuh hikmah menjawab tuduhan tersebut. Faman ya'dil illam akun a'dil. Siapa lagi yang bisa adil kalau seandainya saya tidak berbuat adil? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal aku telah diberikan kepercayaan oleh Allah yang berada di atas langit. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Allah menurunkan wahyunya kepadaku. Wahyu dari langit turun kepadaku. Pagi ataupun sore hari. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Menuduh Nabi dengan tuduhan yang keji. Maka ketika orang ini pun berlalu dan pergi, Nabi mengatakan, innalahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu min salatihim wa qiyamahu min qiyamihim yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Nabi mengkhabarkan, innalahu ashaban, sungguh orang ini memiliki pengikut, kelak akan memiliki pengikut. Yahkiru ahadukum salatahu min salatihim. Jikalau kalian wahai para sahabat membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, maka kalian akan menilai sholat kalian sedikit dibandingkan dengan sholat mereka. Mereka adalah orang yang giat dalam beribadah. Wa qiyamahu min qiyamihim. Dan kalian akan menganggap qiyamul lail kalian sedikit dibandingkan dengan qiyamul lail mereka. Mereka adalah orang yang menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan tetapi mereka keluar dari agama dengan melesat begitu cepat seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Nabi mengatakan, ikhwan fiddin, yaqtulun ahlal Islam wa yad'un ahlal awthan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Mereka kelak akan membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Kalau seandainya saya menjumpai zamannya mereka, sungguh aku akan memerangi mereka seperti diperanginya kaum 'Ad. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sejarah kaum Khawarij, sejarah kaum teroris radikalis dipenuhi dengan kekejian dan kekejaman. Sejarah mereka dipenuhi dengan pertumpahan darah orang-orang yang tidak berdosa. Bahkan yang menjadi korban mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang dekat dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka lah yang telah membunuh sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Uthman ibn Affan, seorang sahabat, seorang khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Uthman ibn Affan adalah sahabat yang mendapatkan julukan Dhun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasul alaihissalatu wassalam, yaitu Ruqayyah bintu Muhammadin setelah meninggal, kemudian kembali dinikahkan dengan putri yang lain, yaitu Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Uthman ibn Affan adalah sahabat yang telah mewakafkan sumur bi'ru rumah ketika orang-orang muhajiri dan ansar mereka kehausan dan mereka membutuhkan air ketika di Madinah dan tidak ada sumur di sana kecuali sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, dibeli dengan hartanya Uthman dan diwakafkan fi sabilillah. Uthman ibn Affan sebagai salah seorang dari sahabat yang mubasyyirin bil jannah, yang telah diberikan kabar gembira dengan surga oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Namun demikian, Uthman ibn Affan tidak lepas daripada hulusan pedang orang-orang Khawarij. Beliau dikepung di dalam rumahnya dan beliau dibunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Uthman berhenti di situ? Tidak. Ternyata Khawarij, mereka ya juga yang telah membunuh Khalifah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ali ibn Abi Talib, seorang sahabat Nabi yang mulia, sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, menantu Rasul alaihi assalatu wassalam, menikah dengan Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib sebagai as-sabiqun al-awwalun, sebagai generasi yang pertama kali masuk Islam dan memiliki sederet keutamaan, sederet kemuliaan. Namun demikian tidak menghalangi dan tidak menjadikan Khawarij menghunuskan pedang untuk Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebutlah sahabat Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Arath radhiyallahu ta'ala anhuma pun juga dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Bahkan istrinya yang sedang mengandung dibunuh oleh mereka. Kandungan yang ada di dalam perutnya dikeluarkan, dibelah perutnya dan dikeluarkan janin yang sedang dikandung. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Apakah ini akhlak Islam? Apakah ini ajaran Islam? Kalau wallah, yang mereka perbuat bukan agama Islam, bukan ajaran Islam, justru mencoreng keindahan dan keelokan agama Islam, sementara Islam berlepas diri daripada perbuatan mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah orang-orang Khawarij. Mereka memvonis orang yang tidak sefaham dengan mereka sebagai orang-orang yang kafir, yang boleh untuk ditumpahkan darahnya dan boleh untuk dirampas hartanya. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan dari pembunuhan para khalifah adalah jihad fi sabilillah, sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa jauhnya mereka dari bimbingan Islam. Betapa jauhnya mereka dari cahaya Islam, dari cahaya kelemah lembutan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sekian banyak penyimpangan yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Di antara penyimpangan orang Khawarij adalah mereka mengkafirkan penguasa muslimin yang tidak sejalan dengan mereka. Orang setingkat Uthman, sahabat setingkat Ali pun dibunuh oleh mereka dengan penuh keji dan kejam. Mereka meyakini bahwa memberontak dan menentang penguasa adalah merupakan bagian daripada agama. Tentu yang mereka lakukan adalah salah. Tentu yang mereka lakukan adalah keliru. Bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa, untuk taat kepada pemimpin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan orang-orang yang memegang urusan kalian, yaitu taat kepada penguasa. Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya juga menyebutkan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Aku mewasiatkan kepada kalian bitaqwallah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, senantiasa mendengar dan taat, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kalian adalah seorang budak. Nabi pun alaihi salatu wassalam telah menghabarkan 14 abad yang lalu tentang akan datangnya para penguasa yang keji, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil, penguasa yang kejam. Nabi menyatakan, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Nabi mengatakan, akan datang sepeninggalku nanti a'immatun, para penguasa, para pemimpin, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku, wa la yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengikuti jalanku, wa sayaqumu fihim, dan akan ada di tengah-tengah mereka rijalun, orang-orang, para penguasa dan pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka adalah hati-hati setan, hati-hati yang keji, bengis dan kejam, tidak adil, fi juthmani ins, tapi mereka berwujud manusia. Maka Nabi ditanya kepada para sahabat, fakaifa asnau in adraktum dhalik, fakaifa asnau in adraktu dhalik, ya Rasulullah, apa yang ku perbuat jikalau aku mendapati zaman para penguasa yang keji dan kejam, tidak adil? Maka Nabi mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir, wa in ukhidha maluka wa buriba dhahruk. Jikalau engkau mendapati zaman tersebut, tetaplah engkau taat dan mendengar kepada penguasa yang ada. Wa in ukhidha maluk, walaupun hartamu diambil, walaupun hartamu dirampas, dan walaupun punggungmu dipukul. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah azani wa azzakumullah. Mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa orang-orang Khawarij sampai pada penyimpangan yang begitu jauh? Jawaban ikhwan fiddin azani wa azzakumullah, dikarenakan mereka hanya memiliki semangatan yang tinggi, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang bergelora, namun tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang agama yang memadai. Cemburu terhadap agama adalah sesuatu yang baik. Semangat membela agama adalah sikap yang terpuji. Namun ini tidak cukup apabila tidak didasari dan tidak dibangun, dilandasi dengan bimbingan dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita mau melihat dan bertanya, siapakah dari umat Nabi Muhammad yang paling semangat dalam beragama? Siapakah dari umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang paling cemburu terhadap agama ini apabila agama ini dihina dan diremehkan, direndahkan? Maka semua akan mengatakan, orang yang paling semangat dalam beragama, orang yang paling cemburu dengan agama ini adalah mereka, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Namun pertanyaannya, kenapa tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi alaihissalatu wassalam yang bergabung dengan orang-orang Khawarij? Pada tahun 38 Hijriah, terdapat sebuah peristiwa bersejarah. Orang-orang Khawarij berkumpul dengan jumlah yang ribuan. Mereka bersiap dan menghimpun kekuatan untuk memberontak kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Maka sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta izin kepada Ali untuk menemui orang-orang Khawarij. Di antara yang disampaikan oleh Ibn Abbas kepada orang Khawarij, masih banyak orang-orang Muhajirin, masih banyak orang-orang Ansar, walaisa fikum minhum ahadun. Namun mengapa tidak ada seorang pun dari kalangan Muhajirin dan Ansar bersama dengan kalian? Padahal kalau secara kesemangatan, orang Khawarij punya kesemangatan, punya kecemburuan. Para sahabat juga demikian, tidak kalah kesemangatan dan kecemburuan mereka. Lalu mengapa dua golongan orang ini tidak bisa bersatu dan berkumpul padahal memiliki semangat dan kecemburuan? Jawab ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan kesemangatan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dibangun di atas tarbiyah nabawiyah. Kesemangatan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dibangun di atas ilmu yang benar. Sementara kesemangatan orang-orang khawarij dibangun di atas hawa nafsu dan kepentingan mereka semata. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Upaya demi upaya telah dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib dengan diutusnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk memberikan nasihat, wejangan dan masukan kepada orang-orang khawarij untuk menjelaskan duduk permasalahan dan menanyakan apa yang menjadi permasalahan mereka sehingga mereka tidak mau untuk berkumpul dengan sahabat Ali ibn Abi Thalib. Mengapa mereka tidak mau untuk bersatu dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Hujjah pun disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang akhirnya menghasilkan beberapa ribu orang-orang khawarij mereka bertaubat dan kembali ke jalan Allah azza wajalla. Adapun yang lain mereka enggan dan tetap menghunuskan pedang mereka untuk berperang dan bertempur melawan Khalifah Ali dan juga bala tentaranya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sejarah orang-orang khawarij dari dahulu kala hingga sekarang. Yang menjadi target pembunuhan mereka adalah orang-orang Islam. Tidak lama dari hari ini yang menjadi korban di Makobrimob adalah 5 polisi yang semuanya beragama Islam. Apakah mungkin seorang muslim dengan begitu mudah menumpahkan darah saudara sesama muslim? Apakah mungkin seorang muslim menebarkan ketakutan di tengah-tengah keamanan dan kedamaian sementara bulan Ramadan sebentar lagi akan masuk? Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Peperangan dan perlawanan melawan orang-orang khawarij telah terjadi sejak dahulu kala, bahkan di zaman al-khulafa ar-rasyidun. Perlawanan dan penyerangan, penumpasan terhadap orang-orang khawarij telah ada. Khawarij, radikalisme, terorisme adalah sebuah ideologi yang tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah habis. Mereka akan terus melakukan regenerasi. Mereka akan terus mewariskan kepada generasi setelahnya. Dan demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Kullama dhahara qarrun quti', kullama dhahara qarrun quti', sami'tuha aktara min 20 marrah hatta kharaja fi 'iradihimud dajjal." Kata Ibnu Umar, Nabi pernah mengatakan, "Kullama dhahara qarrun quti', setiap tanduk orang khawarij ini mulai tumbuh putih, maka berhasil dipatahkan, berhasil ditumpas." Kullama dhahara qarnun quti', setiap tumbuh tanduknya akan terpatahkan. Pemikiran khawarij, pemikiran teroris, radikalis ada sebuah bahaya laten yang akan tetap ada seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu akan bisa berkorban, akan bisa untuk berkobar dan akan bisa untuk timbul lagi dan tumbuh lagi. Nabi mengulang-ulang yang demikian sampai 20 kali. Hatta kharaja fi iradimu dajjal, sampai akhirnya dajjal pun akan turun berada di tengah-tengah mereka. Ikhwan fiddin wa khatifillah rahimani wa rahmukumullah. Mewaspadai gerakan teroris radikalis tentunya bukan hanya menjadi tugas daripada aparat pemerintah, akan tetapi menjadi bagian daripada tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan rakyat. Maka khatib di sini mengajak kepada kaum muslimin dan kaum muslimat untuk membentengi diri sendiri dan keluarga dari bahaya pemikiran yang sesat dan menyesatkan ini. Apalagi dalam menyebarkan pemikiran ini, mereka menggunakan tameng dan mereka menggunakan kedok berupa agama, berupa jihad yang tidak sedikit orang tertipu dengan tipu daya mereka. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jaga anak cucu kita dari pemikiran yang terus menyebar ini dengan begitu masif dan sistematis. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan keluarga dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran radikalis, teroris, dari orang-orang khawarij, syiah ataupun komunis. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada penguasa kita agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah dibebankan kepada mereka dengan bertanggung jawab dan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga bangsa dan negara tercinta ini untuk berada di atas, di bawah lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi negara yang aman, tenteram dan damai. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, khutbah Id yang dapat disampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat, dan atas kelebihan dan kekurangannya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besar. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.